marilah bertanya apa yang kita dapatkan. Sudah cukupkah dengan semua yang kita korbankan untuk tanah ini, untuk negeri ini? Cuma kita yang berhak jadi pemiliknya untuk tanah ini.